Kalau tisu kau bilang jangan pura-pura bahagia, berhenti kasihan saat mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit yang ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin saya tambah luka. Bukan karena kau tiba, tapi kau cinta ti sampai saya mengerti sadu. Ulang. kasar tapi hati.